saat engkau beri aku satu cinta yang terindah di hatiku, ku tersenyum. Apakah kau tak sadari hati ini takkan mungkin berlabuh untukmu. Biarkanlah dia, kau simpan cintamu, karena kau tak akan ada di hatiku. Mungkin berlabuh untukmu.